Sedikit ku coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menepikan perasaan, runtuhkan egoku, namun sayapku remuk. Bila ku tanya pada diriku, mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja, memaksakan